Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Tapi kita lanjutkan, ikhwah. Kemarin sudah sampai pada perkataan mu'allif qawlu wa qala wa akhbirni anil iman. Ya. Sampai pada perkataan mu'allif qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Hadha jawabu mushtamil al arkan al iman sittati. Jawaban ini meliputi rukun iman yang jumlahnya 6. Wa awwalu hadha al arkan iman billah. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ditanya tentang apakah iman, maka jawaban beliau meliputi sudah sampai Pak Ahmad Tawaf dan semua asyikat. Baik, ya. Kemudian setelah itu, di sini mu'alif pengarang kitab ini berbicara tentang masalah tauhid. Jelaskan tauhid, mulai tauhid rubbiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Kemudian terakhir pada wa amma tauhidul asma'i wa sifati. Ada pun tauhid asma' dan sifat, bahwa itsbatu kulli ma athbata li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu min asma'i wa sifat ala wajhin yaliqin bi kamali wa jalalihi. Yang dimaksud tauhid asma' dan sifat adalah apa? Penetapan segala apa yang ditetapkan Allah SWT bagi dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa nama-nama ataupun sifat, ala wajhin yaliq, sesuai dengan apa yang merupakan perayakan bagi kesempurnaan dan keagungan Allah SWT, sesuai dengan apa keagungan dan kebesaran Allah SWT, tuna takyifin au tamtsilin, tanpa mengkaifiahkan, tanpa menyebutkan kaifiyah muayyanah, atau kemudian tamtsilin, atau kemudian menyerupakan Allah SWT dengan salah satu di antara makhluk-makhluknya, wa tuna tahrifin, dan juga tanpa mentahrif, merubah dari makna hakikatnya yang dipahami oleh sahibul lughah, yaitu orang Arab, atau ta'wilin, atau menta'wilkannya dengan makna yang batil, atau ta'tilin, atau kemudian menolaknya, wa tanzihun an kulli ma la yaliq bih, dan mensucikan Allah SWT dari segala perkara yang tidak layak baginya, tidak sepatutnya baginya. Inilah makna tauhid asma' dan sifat, menetapkan segala apa yang Allah SWT tetapkan dan juga menetapkan segala apa yang Rasulullah SAW telah tetapkan bagi Allah SWT, baik itu berupa nama atau sifat Allah SWT, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah SWT, tanpa kemudian mengkaifiahkannya. Walaupun nama atau sifat tersebut memiliki kaifiah, jelas tidak ada satu pun kecuali ada kaifiahnya, tetapi kaifiahnya adalah majhul binisbatin lana, bagi kita adalah majhul karena Allah SWT tidak mengabarkan tentang kaifiahnya, mengabarkan tentang sifat-sifatnya, tetapi tidak mengabarkan tentang kaifiahnya. Bukan maknanya kita menafikan kaifiah, bukan maknanya kita menafikan kaifiah. Kaifiah ada, tetapi majhul, kita tidak mengetahuinya karena Allah SWT tidak mengabarkannya, karena Rasulullah juga tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiahnya. Yang Allah rasulkan kabar kita bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat seperti ini atau seperti itu. Sifat Allah SWT memiliki tangan, Allah SWT memiliki pendengaran, Allah SWT memiliki penglihatan dan seterusnya. Allah SWT bersemayam di atas arsinya, Allah SWT turun, Allah SWT murka, Allah SWT ridha, Allah SWT mencintai, Allah SWT dicintai. Ini sifat-sifat yang Allah SWT dan Rasulnya tetapkan baginya. Tanpa juga mentakifkan. Ketika kita berbicara tentang masalah sifatnya. Bagaimana tangan Allah SWT ini berarti bicara masalah takdir. Kita katakan Allah SWT memiliki tangan sebagaimana Allah SWT katakan. Ada kebiasaannya majhul, ada maknanya ma'ruf. Maknanya ma'ruf karena itu disebutkan dengan bahasa Arab, tetapi kebiasaannya majhul ladaina. Nah, kemudian tamtsil. Tamtsil tidak menyerupakannya dengan sesuatu pun di antara sifat-sifat makhluk. Tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa duna tahrifin aw ta'wilin aw ta'thilin. Dan juga tidak mentahrifkannya. Dan juga tidak mentakwilkannya dan juga tidak mentakdirkannya. Merubah dari mana hakikatnya atau mentakwilkan kepada makna yang batil atau menolaknya. Ya, kalau ada istilah para ulama tanzihun, mensucikan Allah SWT bila ta'thilin, tasbihun bila tasbihin, ya. Tanzih, mensucikan Allah SWT tapi tidak mentakdirkannya. Itu tidak menolak sifat-sifat yang ada. Tetapi kita juga tidak apa? Tasbih boleh atau tatbitun bila tasbih. Menetapkan tetapi tidak menyeru. Kama qala Allah azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' ini adalah nafi. Menafikan apa? Masalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir ini apa? Menetapkan. Fajumah fi hadhihi al-ayat baina itsbat wa tanzih. Dikumpulkan pada ayat ini antara penetapan dan pensucian. Fal itsbat fi qawli huwa as-sami'ul basir wa tanzih fi qawli laisa kamitslihi syai'un. Ini ya. Itsbat bila tasbih wa tanzih bila ta'til. Walahu subhanahu wa ta'ala sam'un la kal asma'i wa basar la kal absar wa hakadha yuqal fi kulli ma thabata Allah ma thabata lillahi min asma'i wa sifat. Maka Allah SWT memiliki pendengaran tapi tidak sebagaimana pendengaran makhluknya. Allah memiliki pendengaran tapi tidak sebagaimana pendengaran makhluknya atau pendengaran penglihatan makhluknya yang lainnya. Demikianlah dikatakan pada setiap apa yang ditetapkan bagi Allah SWT dari nama dan sifat. Wal imanu bil malaikati wal imanu bi annahum khalaqun aw khalqun min khalqillah. Iman dengan para malaikat artinya beriman bahwasanya mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi kalau kalian mengartikan, coba untuk mengartikan akhwat. Anda harus pahami supaya memudahkan kalian sebut khalqun ini kan misteri. Mastar itu kadang mempunyai makna fi'il, kadang mempunyai makna maf'ul. Seperti makna fi'il, fadarba riqab wa idza laqitum alladziina kafaru fadarba riqab. Kalau kalian bertemu dengan orang kafir, fadarba. Ini mastar fadarba riqab artinya apa? Fadri riqab. Tapi mastar juga bisa menyebab makna maf'ul. Man amila 'amalan laisa 'alaihi amru fa huwa raddun ay mardutun. Seperti ini juga bi annahum khalqun ay makhluqun. Khalqun bisa dimastar tapi ini makna apa? Makhluq. Khuliqa min nur kama fi sahih Muslim. Diciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Anna Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim, anna Rasulullah SAW qal khalaqatil malaikata min nur wa khalaqal jana min marij min nar wa khalaqa adama mimma wasifa lakum. Ada malaikat diciptakan dari nur, ada benci diciptakan dari marij min nar. Jadi apa ujungnya api yang menyala-nyala itu, kan ada ujungnya itu ya, lidah api itu. Jin itu diciptakan dari apa? Min marij min nar, dari lidah api. wa khalaq Adam mimma wasaqah. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan bagi kalian. Itu apa? Dari tin. Tin lazim. Wa hum dawu ajnihatin kama fil ayatil ula fi suratul Fatir. Mereka ini, para malaikat ini memiliki apa? Sayap. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pertama, ya, tentang sifat malaikat. Surat Al-Fatir. Wa Jibril lahu sittu mi'ah junah. Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Ya, karena aja 600 sayap ini seperti apa betul. Nah, insyaAllah luar biasa sekali. Kama sabat adalika an Rasulullah SAW wa taqadda bukhariba. Sebagaimana yang khabar yang sahih dari Nabi SAW wa taqadda bukhariba, yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa hum khalqun kathirun la ya'lamu adadahum illa Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah makhluk yang sangat banyak, luar biasa sekali. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Bayangkan setiap hari, setiap hari. Jadi kalau di dunia ini ada Ka'bah, ya Ka'bah yang manusia tawaf 24 jam kali 365 hari terus menerus tanpa berhenti. Di langit itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Itu seperti Ka'bahnya manusia, tapi itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 40 ribu para malaikat masuk di situ. Nah, yang datang ke situ tidak akan pernah kembali lagi. Sebanyak 40 ribu, sebanyak 40 ribu, sebanyak 40 ribu. Nah, yang datang ke situ tidak akan kembali lagi. Berbeda dengan manusia yang datang ke apa, pengen lagi balik lagi ke situ. Kalau betul makmur enggak. Nah, seperti kisah Jibril alaihissalam ketika mendengar wahyu semuanya pingsan, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali sana ada malaikat yang sujud. Berapa luasnya langit? Jumlahnya luar biasa sekali. Wa yadullu dzalika anna Baitul Ma'mur wa huwa as-sama' sab'a yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak. Bukan 70,000. La ya'uduna ilayhi. Tidak kembali lagi kepada. Setiap hari 70,000 malak. Itu sudah mulai diciptakannya langit dan bumi sampai sekarang sudah berapa umur ini? Luar biasa sekali. Insyaallah. Allahu Akbar. Ini makhluknya, di antara makhluk-makhluk Allah, bagaimana khaliknya. Tidak terbayangkan. Jadi orang berbuat syirik itu. Orang berbuat syirik itu orang bahlul, orang jahil. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Wal ardhu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah. Wa samawati madwiyatun bi yaminih. Mereka tidak menghargai Allah SWT dengan sebenar-benarnya penghargaan. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah. Bumi semuanya apa? Di bawah genggaman Allah SWT. Wasamawati madwiyatun bi yaminih. Ada langit-langit apa? Tergulung dengan tanahnya. Allah SWT. Siapa yang tahu tentang keadaan bumi? Dari ujung ke ujung tidak tahu. Nah, kisah Merapi saja tidak tahu. Gara-gara Merapi meletusnya berapa banyak gunung berapi di Indonesia meletus lagi. Dalamnya Merapi itu 10.000 ya. 10.000 kilo. Koarnya itu dalamnya. Dan bayangkan 10.000 jumlah. Anu isinya itu berapa? Banyaknya. Luar biasa. Masya Allah. Allah Akbar. Kok kemudian setelah itu ada orang berbuat syirik, menjadikan salah satu di antara makhluk Allah sebagai sekutu bagi Allah. Kalau tidak tahu hakikat daripada khaliknya Allah Maha Besar, tidak tahu tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Makhluknya aja yang namanya malaikat seperti ini, luar biasanya bagaimana khaliknya. Mimpap awla dan awla رواه مسلم صحيح يعني عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم يأتين لا 70,000 زمام ما أقول زمام 70,000 مرق يجرونها. Kedatangan jahannam pada hari kiamat mempunyai 70,000 zimam. Zimam itu tali kekang ya. Jadi jahannam itu mempunyai 70,000 tali kekang seperti kuda itu. Ma'akul zimam sabu'una al-fumar. Setiap zimamnya itu, jadi punya 70,000, setiap zimamnya itu ditarik oleh berapa? 70,000 malaikat juga. Jadi 70,000 kali 70,000. Berapa? Nolnya berapa? Nolnya 5 atau? Nolnya 6. Itu 8. Jadi berapa? 49. 49. 49. Nolnya berapa? 8. 8. 4,8. 4,9 miliar. 4,9 miliar. Oh iya. Jadi seluruh makhluk bumi ini. Makhluk bumi berapa? Manusianya berapa? 6 miliar. Ini manusia dengan tubuh seperti ini. Kalau para malaikat mengangkat gunung dengan satu kali angkatan dilemparkan begitu saja. Menarik jahannam sebanyak Allah. Jahannam ini sebesar apa? Ini jahannam itu kan salah satu di antara nama neraka. Masih banyak lagi neraka-neraka yang ada neraka wel, ada neraka apa? Beda nama, beda. Iya. Nama-namanya seperti surga ada, Roya ada, yang lain-lain nama-nama itu. InsyaAllah. Wal malaikatu minhum muwaqqaluna bil wahyi wa muwaqqaluna bil qatari wal muwaqqaluna bil mauti wal muwaqqaluna bil arhami wal muwaqqaluna bil jannati wal muwaqqaluna bil nar. Mereka di antara mereka ada yang diberi kepercayaan untuk apa sebagai perantau wahyu, diberi kepercayaan menurunkan hujan, diberi kepercayaan mencabut nyawa, diberi kepercayaan bil arham meniupkan ruh di arham, diberi kepercayaan sebagai penjaga surga, sebagai penjaga neraka dan yang lain-lainnya. Wa kullum mustaslimuna munqaduna li amr, semuanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. La asuna Allah ma amara wa yaf'alu ma yu'mar. Semuanya apa tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa qad sumiya minhum fil kitab wa sunnah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malak wa munkar wa nakir wal wajib iman biman. Dan semua ini ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka wajib beriman dengan malaikat yang diberi nama di antara mereka dan juga mereka yang tidak disebutkan namanya. Wal wajib aidal iman bi tasdiq bi kulli ma jaa'a fil kitab al aziz bi sahhat bi sunnah min akhbar al malaikat. Dan juga beriman dengan semua yang datang khabarnya tentang malaikat baik di Al-Qur'an ataupun di as-sunnah. Ya, mungkin sampai di sini dulu karena kita subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.